إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik dan inayahnya semata. Pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan di majlis dan dalam kegiatan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini juga pertemuan yang akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Muhammad menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan mintalah ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang kamu lakukan. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengawali perintahnya dengan ilmu, sebelum kemudian melaksanakannya dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah ilmu, dan sekaligus menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu, kedudukan para mudarris, muallim, dan duat ilallahi azza wa jalla. Kemudian di surat Az-Zumar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkar ulul albab. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya yang akan mengingat hal itu hanyalah orang-orang yang berfikir. Ini merupakan isyarat. Isyarat kepada para tullabul ilmi, kepada para penuntut ilmu, isyarat kepada para mudarris, muallim, dan duat ilallah ya azza wa jal, yang mereka berjalan di atas siratal mustaqim, bahwa keadaan mereka itu tidak sama dengan selainnya. Isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mereka itu mempunyai kelebihan dibanding dengan yang lainnya. Lalu di surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi atas dirinya bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali dia. Dan para malaikat juga bersaksi dengan hal yang sama. Kemudian orang-orang yang berilmu juga demikian. Mereka menegakkan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali dia yang maha mulia dan maha bijaksana. Inilah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh para tulabul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu, para muallim, para mudarris, para duat ilallahi azza wa jal, di mana persaksian mereka tentang sesuatu yang besar yaitu tauhid digandengkan dengan persaksiannya Allah subhanahu wa ta'ala dan juga persaksiannya para malaikat. Dengan catatan mereka dalam keadaan mengikhlaskan segala yang mereka lakukan itu demi untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atas dasar ini, maka seorang mudarris, seorang muallim, seorang da'i ilallah ya azza wa jal, harus mempunyai akhlak yang terpuji, perilaku yang baik, dan adab yang baik. Karena sesungguhnya mereka itu adalah qudwah, sosok yang menjadi panutan, sosok yang dicontoh, sosok yang diikuti. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang muallim kabir dan beliau juga seorang qudwah yang diikuti, yang dicontoh, yang jadi panutan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Jadi sangat penting seorang mudarris, muallim, dai ilallah mempunyai akhlak yang terpuji. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang muallim kabir berakhlak mulia. Bahkan dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara sifat, perilaku dan akhlak yang penting yang harus dimiliki oleh seorang mudarris, muallim, dai ilallahi azza wa jal, yang pertama adalah an-niyatu as-salihatu, niat yang saleh, niat yang lurus, niat yang benar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan an-niyatu asasul amali. Niat itu adalah pondasi amal. Jadi sebanyak apapun amal dilakukan, kalau yang menjadi pondasinya rapuh atau bahkan tidak ada pondasinya sama sekali, maka amal tersebut tidaklah bermanfaat. Bahkan dapat dikatakan tidak ada wujudnya sama sekali. Mengajar, taklim, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang besar. Bagaimana tidak dikatakan besar? Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada lagi perkataan yang paling baik, ucapan yang paling baik selain dari berdakwah kepada Allah, mengajak umat ke jalan Allah, mengajar, membimbing. Amalan yang besar ini akan menjadi tidak ada wujudnya sama sekali ketika tidak ditopang dengan niat yang lurus. Karena yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan besar atau kecilnya sebuah amalan. Yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah niatnya. Apa yang mendorong amalan itu dilakukan? Apakah lillah, demi mengharap keriduan Allah Subhanahu wa taala, ataukah tidak? Makanya salah seorang imam Fudail Ibnu Iyadh rahimahullahu taala mengatakan innama yuridullah niyataka wa iradataka. Sesungguhnya kata Fudail Ibnu Iyadh, yang dimaukan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah niyataka wa iradataka, niatmu dan keinginanmu. Ini yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan dilihat oleh Allah itu adalah niatnya, bukan besar dan kecilnya sebuah amalan, tetapi niatnya. Amalan jihad saja ya, yang sudah jelas itu dinyatakan sebagai amalan yang besar, ternyata tidak semua orang berangkat jihad itu diterima jihadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, ar-rajul, ada seseorang yang berangkat berjihad motivasinya karena nasionalisme, kebangsaan. Ada lagi seseorang berangkat berjihad motivasinya liyuqal annahu jari, supaya dibilang sebagai seorang pemberani. Ada lagi yang berangkat berjihad motivasinya atau niatnya li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Mana di antara ketiganya yang benar-benar dinyatakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, yang benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang berjihad li'ilai kalimatillah taala, untuk menegakkan kalimat Allah. Padahal ini amalannya jihad besar, ya kan? Amalan besar. Tapi tetap tidak semua orang berangkat berjihad itu diterima jihadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kembali kepada apa yang memotivasinya untuk berangkat jihad itu. Apa yang mendasarinya? Apa yang menjadi pondasinya? Dan ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya dengan amalan dakwah, ta'lim, tadris. Allah Subhanahu wa taala melihat niatnya. Bahkan bisa jadi amalan yang besar itu menjadi kecil. Karena niat, sebagaimana pernyataan Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Warubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Banyak amalan yang kecil tetapi menjadi besar kadarnya oleh karena adanya niat. Dan sebaliknya, banyak amalan yang besar tetapi menjadi kecil oleh karena niat. Ya. Karena itu dinyatakan oleh para ulama, dalam dakwah itu yang pertama harus ditetapkan terlebih dahulu adalah ini, niat. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Niat itu hakikatnya adalah keikhlasan. Selalu kalau berbicara tentang niat, tidak bisa lepas dari yang namanya keikhlasan. Sedangkan ikhlas itu adalah at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wasarful ibadah lahu wahdah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengarahkan ibadah ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian di dalam Al-Quran niat itu ada tiga maknanya. Yang pertama adalah tadi, keikhlasan. Niat adalah keikhlasan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Bayyinah. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka itu semua diperintah melainkan agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mukhlisina lahuddin. Meniatkan amalannya itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan amalannya itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, makna niat yang kedua di dalam Al-Quran adalah al-iradah. Keinginan. Ya, keinginan. Seperti disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Isra. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. Dan siapa yang menginginkan akhirat, niatnya itu akhirat. Ya. Wasa'alaha sa'yaha, kemudian dia berupaya dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguhnya, wahuwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, kana ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dia termasuk ke dalam golongan mereka-mereka yang jerih payahnya, yang segala upayanya disyukuri. Ini makna niat yang kedua di dalam Al-Quran. Kemudian makna niat yang ketiga dalam Al-Quran adalah ibtigha. Ibtigha maknanya adalah menghendaki. Ya, maknanya adalah menghendaki. Ini disebutkan diantaranya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat At-Tahrim. Ayat yang pertama. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi. Ya, tabtaghi mardata azwajik. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Tabtaghi. Hanya karena menghendaki keridhaan dari istri-istrimu. Nah, menghendaki di sini maknanya adalah niat. Ya, ada niat untuk mendapatkan keridhaan dari istri-istri. Itulah makna niat di dalam Al-Quran. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wajib bagi kita semuanya, khususnya para mudarris, muallim, duat ilallah azza wa jal, untuk senantiasa memberikan perhatian yang lebih, ya. Bahkan harus dinomor pertamakan permasalahan niat ini. Hendaknya kita jadikan amalan yang besar ini semata-mata untuk mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dalam rangka menggapai kelezatan dunia, bukan supaya mendapatkan sanjungan dari manusia, bukan dalam rangka mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, tetapi betul-betul lahir dari keikhlasan, ya. Lahir dari ketulusan, benar-benar ingin berkorban, ya, untuk memajukan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan beberapa jenis amalan yang masuk dalam kategori min ajri dunia, dalam rangka mendapatkan dunia, bukan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan-amalan yang beliau sebutkan adalah yang pertama, al-amalus salih alladhi yaf'aluhu kathirun minan nas ibtigha'a wajhillah min as-sadaqati was-salati wa ihsani ila an-nas wa ghayriha lakin la yuridu thawabahu fil akhirah innama yuridu an yahfadha malahu wa yahfadha iyalahu wa ahlihi laysa himmatuhu talabul jannah wal harab minan nar fa hadha yu'ta thawabu 'amalihi fid dunya wal akhirah wa laysa lahu wa fil akhirah laysa lahu min nasib. Yang pertama, seseorang yang melakukan amalan yang dilakukan oleh banyak orang, menghendaki keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada keinginan untuk mendapatkan ridha Allah, seperti amalan sedekah, kemudian salat, berbuat baik kepada sesama, dan semisalnya. Akan tetapi dia tidak menginginkan imbalan di akhirat. Dia tidak menginginkan adanya pahala di akhirat. Dia hanya ingin dengan amalannya itu hartanya bisa terjaga. Misalkan seseorang datang ke sebuah kampung, di mana di kampung tersebut dia punya banyak ladang. Dia bagi-bagikan duit ke setiap penduduk kampung itu. Ya. Ketika dia membagikan uang, membagikan harta ke penduduk kampung tersebut, itu lillah. Ya. Tidak ada unsur apa-apa, lillah. Tetapi yang dia inginkan di balik pemberiannya itu adalah supaya ladangnya itu tetap terjaga. Hanya sebatas itu saja. Ya. Supaya ladangnya terjaga, kemudian supaya anak-anaknya terjaga yang mungkin ada di kampung itu, dan supaya keluarganya juga terjaga yang mungkin juga ada di kampung tersebut. Dia sama sekali tidak menginginkan adanya imbalan di akhirat. Jadi apa yang dilakukannya ini hanya demi dunianya, ya kan? Dia tidak mau mendapatkan kerugian dari sisi dunianya ketika dia mengeluarkan sebagian dunia yang dimilikinya. Tidak ada semangat ketika melakukan hal tersebut untuk mendapatkan surga dan terhindar dari ancaman neraka. Maka orang yang seperti ini, yu'ta thawabu amalihi fid dunya, akan diberikan imbalannya itu di dunia. Benar, hartanya tetap terjaga, anaknya juga demikian, keluarganya juga demikian. Adapun di akhirat, dia tidak mendapatkan bagian apapun. Jadi kalau disimpulkan, seseorang melakukan sesuatu dalam din tetapi menginginkan timbal balik dari sisi duniawi. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-amal salih alladhi yaf'aluhu riya'an la yatlubu thawab al-akhirah. Seseorang melakukan amal saleh, ya, dalam rangka mendapatkan pujian dari orang lain. Tujuannya riya. Tidak ada keinginan sama sekali untuk mendapatkan imbalan di akhirat. Yang kedua ini jelas. Seseorang beramal riyaan dalam rangka mendapatkan perhatian, sanjungan, pujian dari manusia. Jelas dia hanya akan mendapatkan apa yang diinginkannya di dunia, sedangkan di akhirat tidak mendapatkan bagiannya. Kemudian yang ketiga, al-amalu as-salihu alladhi yaf'aluhu yaqsud bihil mal. Seseorang melakukan amal saleh tetapi tujuannya untuk mendapatkan harta benda. Ini contohnya persis seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis innamal a'malu binniyat. Nabi menyebutkan famankana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Siapa yang hijrahnya demi untuk tujuan dunia dan mengejar seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka nilai hijrahnya seperti itu. Ya, nah ini yang ketiga. Berhijrah, hijrah adalah amalan saleh. Tetapi tujuan di balik hijrahnya itu ingin dapat dunia. Maka dia pun mendapatkan apa yang diinginkannya di dunia. Adapun di akhirat, dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian para ulama menyebutkan beberapa samratul ikhlas, buah dari keikhlasan, ya. Buah dari keikhlasan, buah dari ketulusan, buah dari niat yang lurus. Antara lain yang pertama adalah miftahun najah. Keikhlasan, niat yang lurus, niat yang tulus itu ternyata menjadi kunci kesuksesan. Jika kita ingin sukses, ingin berhasil dalam dakwah, dalam ta'lim, bahkan dalam segala persoalan, maka kuncinya adalah ikhlas. Orang yang ikhlas, orang yang lurus niatnya, tidak akan pernah menyesal ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ambisinya. Karena yang dia inginkan hanyalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ridha manusia. Dakwah yang berhasil itu bukan berarti dakwah yang banyak pengikutnya. Tidak mesti begitu. Dakwah yang berhasil itu pertama dilihat dari faktor orang yang menjalaninya. Apakah dia orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, orang yang tulus ataukah tidak. Kalau dia sebagai orang yang ikhlas, tulus niatnya, meskipun diikuti hanya oleh segelintir orang, maka dia ini sebagai orang yang sukses dalam dakwahnya. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala selama 1000 tahun, ya kurang 50, 950 tahun berdakwah. Dakwahnya berangkat dari keikhlasan, dari ketulusan. Tidak ada yang mengikuti dakwah beliau kecuali sedikit. Tapi tetap dakwah Nuh alaihi salatu wassalam dinyatakan sukses, berhasil. Yakni dari faktor beliaunya ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. Ini buah yang pertama, ya, kunci kesuksesan. Dan saya katakan tadi bahwa ini tidak hanya menyangkut dakwah saja, dalam segala persoalan, termasuk muamalah, ya. Termasuk muamalah. Orang yang ikhlas itu akan senantiasa sukses dan tidak akan pernah menyesal, meskipun mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Karena yang dia harapkan adalah nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan nilai yang diberikan oleh manusia. Mungkin dalam pandangan manusia dia sebagai orang yang gagal, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak demikian, ya. Kemudian yang kedua adalah qubulul a'mal. Buah dari keikhlasan adalah qubulul a'mal, diterimanya segenap amalan-amalan. Karena tidak setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah ibadah yang bertolak dari keikhlasan dan dalam prakteknya mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ibadah yang seperti ini yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang ahsanu amala, amalannya baik. Amalannya baik, yaitu yang aswabahu wa akhlasahu. Ya, seperti kata Fudail bin Iyadh, yang paling benar dan yang paling ikhlas. Sebuah amalan kalaupun benar, tidak ada keikhlasan, tidak diterima. Sebaliknya, kalaupun ada keikhlasan, ternyata amalnya salah, juga tidak diterima. Yang akan diterima itu makana sawaban, ya. Yang akan diterima itu adalah amalan yang benar dan ikhlas ketika melaksanakannya. Yang benar adalah yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan yang ikhlas adalah yang amalan tersebut benar-benar ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya buah yang ketiga adalah menjadikan segala amalan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ketika ada keikhlasan, maka segenap amalan yang dilakukan itu menjadi ibadah. Ya, menjadi ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pernyataan sahabat Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan, inni la ahtasib binaumati kama ahtasib biqaumati. Aku, kata beliau, radhiyallahu ta'ala anhu, aku berharap mendapatkan pahala dari tidurku ini sebagaimana aku mengharapkan pahala dari bangunku di waktu malam. Ketika beliau tidur ya, di sebagian waktu malam itu ternyata beliau punya tujuan, punya keinginan untuk nanti bangun menunaikan salat. Maka yang beliau harapkan ada pahalanya bukan sekedar bangun untuk salatnya, tetapi juga tidurnya. Artinya ketika beliau tidur itu betul-betul ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, maka menjadikan ibadah tidurnya juga, bukan hanya sholatnya saja. Demikian seluruh amalan-amalan yang lain, kalau kita melaksanakannya lillahi subhanahu wa ta'ala, itu akan berbuah pahala, menjadi ibadah. Membantu seseorang lillahi subhanahu wa ta'ala, menjadi ibadah. Yang jelas apapun yang dilakukan itu akan menjadi ibadah ketika melakukannya benar-benar atas dorongan keikhlasan. Selanjutnya yang kelima, yang keempat ya, dari buah keikhlasan adalah bulughu manazilil amilin, akan menyampaikan seseorang kepada tingkatan atau kedudukan orang-orang yang beramal. Akan menyampaikan seseorang kepada kedudukan orang-orang yang beramal. Walaupun amal yang dilakukannya itu belumlah maksimal. Ya. Tapi akan disejajarkan dengan orang-orang yang memang terkenal sebagai amilin. Orang-orang yang gemar beramal. Dalam hadis yang muttafaq alaih disebutkan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan tetapi tidak dilakukannya, maka akan dicatat baginya sebagai satu kebaikan. Ini jika dorongannya adalah ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Wa man hamma bihasanatin, dan barang siapa yang ada keinginan, ada niat untuk melakukan kebaikan, fa'amilaha, lalu benar-benar dilakukannya, kutibat lahu, maka akan dicatat baginya ya, asyra hasanah, 10 ya kebaikan, ila sab'imi al-tidi'fin, hingga 700 kali lipat. Ya, hingga 700 kali lipat. Ini keutamaan yang besar tentunya bagi siapa-siapa yang senantiasa menjaga keikhlasan. Ya. Sekali lagi dia akan disejajarkan, akan lakukan amalan. Dengan adanya niat saja, ya, niat yang ikhlas, niat yang benar untuk melakukan satu kebaikan, walaupun tidak jadi, dilakukannya tetap dicatat sebagai satu kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian buah yang kelima, tahqiqus sa'adah, keikhlasan dapat mewujudkan kebahagiaan. Artinya bahwa orang yang melakukan sesuatu karena dorongan ikhlas itu tidak ada beban dalam dirinya. Ya, tidak ada beban. Karena yang dia harapkan, yang dia inginkan bukan balasan dari manusia, tetapi balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang telah diniatkannya. Karena itu jelas orang yang mukhlis, orang yang menjaga keikhlasan, ia dapat mewujudkan kebahagiaan. Apalagi dalam dakwah ilallah, apalagi dalam tadris dan ta'lim, ya, proses belajar, mengajar. Seseorang akan merasakan betapa bahagianya menjalani amalan ini ketika didorong dengan keikhlasan. Tidak ada beban sama sekali. Ya. Semua kesulitan yang didapat, semua kesulitan yang dirasakan itu menjadi ringan. Ya. Kemudian buah yang berikutnya adalah taufiqullah wa hifzuhu. Orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mempunyai niat yang lurus, akan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah dan penjagaannya. Dan ini yang paling berharganya dari sekian buah keikhlasan. Ya. Dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya Quran surat Yusuf, wa kadzalika lanasrifa anhu su wal fakhsa wal fahsya innahu bin ibadinal mukhlasin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika, dan demikianlah, lanasrifa anhu su, kami akan memalingkan darinya kejelekan, wal fahsya, dan perbuatan-perbuatan yang keji. Innahu kana min ibadinal mukhlasin. Karena sesungguhnya dia termasuk dari hamba kami yang ikhlas. Jadi akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam keburukan. Akan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa lurus jalannya. Taufik itu sesuatu yang sangat berharga, mahal. Tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap hambanya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan memberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tidak semuanya, tertentu. Di antaranya adalah kepada hamba-hambanya yang menampakkan keikhlasan. Makanya sering kita dengar kalimat wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada yang memberiku taufik kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Kalau hidayah, itu bisa jadi semua orang dapat hidayah. Dan perantara seseorang mendapatkan hidayah itu banyak. Ya. Tidak mesti langsung dari Allah, tapi bisa lewat perantara. Adapun taufik, ini tidak melalui perantara. Taufik itu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat mahal. Ya. Sangat berharga. Dan ternyata salah satu yang akan mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah yang ikhlas. Kalau kita mengajar, kalau kita berdakwah kepada Allah azza wa jal dengan penuh keikhlasan, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian di antara perilaku atau akhlak lainnya yang penting yang harus dimiliki oleh seorang mudarris, mu'alim, dan da'i ilallah ya azza wa jal adalah as-sabr war-rifqu. Kesabaran dan ketenangan. Ya. Kelembutan. Bahkan kesabaran ini merupakan akhlak yang paling penting setelah keikhlasan tentunya. Keikhlasan itu dibutuhkan sebelum seseorang terjun mengajar, berdakwah. Kemudian ketika seseorang sudah menjalani amaliyah yang besar, mengajar, berdakwah ilallahi azza wa jalla, maka yang dibutuhkan adalah as-sabr, kesabaran. Ya. Jadi ini akhlak yang penting. Seorang muallim, mudarris, da'i ilallahi azza wa jalla, itu seharusnya menjadi seperti dokter. Bagaimana seorang dokter itu menampakkan kesabaran dan kelembutan dalam menghadapi setiap pasien-pasiennya. Nah, mudarris mu'alim juga harus seperti itu, sabar dan lembut dalam menghadapi anak didiknya. Ya. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada dalam sesuatu melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu, dihilangkan dari sesuatu melainkan akan menghancurkannya. Jadi sangat penting ini berjalan berbarengan antara kesabaran dengan kelembutan. Ya. Seorang mudarris, muallim, dai ilallah terkadang mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari mad'unya, dari anak didiknya. Terkadang juga mendapatkan kata-kata yang kurang enak didengar dari mad'unya, dari anak didiknya. Ini semua harus dihadapi dengan kesabaran. Ya, tidak dibalas dengan kekerasan, emosi, kemarahan. Justru ini tidak akan membuahkan hasil yang baik. Wajib bagi mudarris, muallim, da'i ilallahi azza wa jal membiasakan dirinya dengan kesabaran dan kelembutan. Karena saking pentingnya sabar ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran di beberapa tempat. Sampai dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, fi tis'ina maudian, Allah menyebutkan kata sabar ini di 90 tempat di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah kesabaran. Ya. Dan kalau disimpulkan, ya, kalau diglobalkan, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Uddatus Sabirin, ya, itu ada beberapa bentuk kesabaran yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama, kesabaran yang disebutkan oleh Allah dalam bentuk perintah al-amr. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir li hukmi rabbika, dan bersabarlah ya terhadap keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh Rabbmu. Ini yang pertama kata Ibnu Qayyim. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim, an-nahyu an yudabihi. Kata sabar disebutkan dalam bentuk larangan untuk melakukan hal yang bertolak belakang dengannya. Seperti di Quran surat Al-Ahqaf, ya. Ketika perintah untuk bersabar seperti kesabaran ulul azmi minar rusul, wala tasta'jil lahum. Dan jangan kamu tergesa-gesa. Ya. Jadi larangan untuk melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa itu menunjukkan perintah untuk bersabar. Ya. Selanjutnya kata Ibnu Qayyim, ta'liqul falah bihi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesabaran dalam Al-Qur'an di mana kesabaran ini dikaitkan dengan keberuntungan. Ya. Di surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersabar, ya, dan terus bersabar, bertakwa kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi kesabaran sangat erat kaitannya dengan keberuntungan. Kemudian al-ikhbaru an mudha'afati ajri sabirin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesabaran dalam Al-Qur'an dengan bentuk pengkhabaran bahwa pahala atau imbalan yang didapat oleh orang-orang yang bersabar itu akan dilipat gandakan. Seperti firman-Nya, innamayuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, memenuhi imbalan kepada orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa ada perhitungan. Ini di surat Az-Zumar. Selanjutnya yang terakhir, kata Ibnu Qayyim, kesabaran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dikaitkan dengan kepemimpinan dalam agama. Ya. Artinya bahwa orang yang akan mendapatkan kepemimpinan dalam urusan agama itu adalah orang yang bersabar. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan di antara mereka itu para imam, para pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina, yang akan memberikan hidayah kepada manusia sesuai dengan perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Ya. Nah, itulah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Uddatus Sabirin. Kemudian di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ada beberapa orang dari kalangan Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian mereka meminta sesuatu kepada Nabi. Nabi memberikannya. Mereka datang lagi meminta sesuatu kepada Nabi, Nabi kemudian memberikannya. Mereka datang lagi meminta sesuatu kepada Nabi, Nabi memberikannya. Hatta nafada ma indahu, sampai habis apa yang di sisi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum." Ya. Apa yang ada padaku dari kebaikan, aku tidak akan menyimpannya untuk kalian. Artinya semua akan beliau berikan. Kemudian beliau mengatakan, waman yasta'fid yu'ifuhullah. Siapa yang senantiasa menjaga kesucian dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, Allah akan cukupkan dia. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ. Dan barang siapa yang meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesabaran, يُصَبِّرُهُ اللَّهُ, maka Allah akan memberikannya kesabaran. Jadi kesabaran juga sesuatu yang harus kita minta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dilahirkan ke dunia ini kemudian memang dianugerahi oleh Allah, diberikan kesabaran sejak awal, bawaan. Ada juga orang yang tidak demikian keadaannya, sehingga yang seperti ini, ya, hendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar diberikan kesabaran. Karena tidak ada pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang melebihi kesabaran. Jadi kesabaran itu adalah pemberian yang Allah berikan kepada seseorang, ya, yang lebih baik dan lebih luas, ya, yang sempurna. Nah, ini tentunya juga menunjukkan bagaimana kedudukan sabar, ya, sangat penting sekali. Para salafus saleh juga banyak dalam wasiat-wasiatnya menekankan agar kita semua memiliki kesabaran, seperti pernyataan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, inna afdhal 'aishin adraknahu bis sabr. Sesungguhnya afdhal 'aishin, kebaikan hidup telah kami temukan dalam kesabaran. Pepatah Arab mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Pernah mendengar gak? Ya, pepatah Arab as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu dapat membantu setiap pekerjaan, setiap amalan. Jadi sebuah amalan sebesar apapun, kalau dikerjakan, dijalani dengan penuh kesabaran, itu akan terasa ringan dan pasti akan selesai. Ya, karena kesabaran dapat membantu setiap amalan, apalagi amalan dakwah, apalagi amalan ta'lim, tadris, yang tentunya melibatkan banyak pihak. Ya, butuh kepada kesabaran. Meskipun sudah ada kerjasama, ya, yang dilibatkan dalam sebuah dakwah, dalam sebuah taklim, kalau masing-masing individunya tidak punya kesabaran, hasilnya akan nol. Ya, nol besar. Tidak akan pernah ada hasilnya. Tapi kalau masing-masing individunya punya kesabaran, maka kerjasama yang dijalin, ta'awun yang dijalin itu akan semakin kuat. Ada lagi pepatah Arab mengatakan man sabara dzafira. Siapa yang bersabar maka dia akan mendapatkan bagiannya yang besar. Kalau di pesantren-pesantren, ya, kalimat man sabara dzafira ini suka diplesetkan. Jadi man sabara la yazid telo. Siapa yang sabar tidak akan dapat telo. Telo ini ternyata cukup penting bagi orang-orang pondokan, ya. Siapa yang sabar gak dapat telo, diplesetkan. Pepatah Arab yang seperti ini terkadang butuh untuk sekedar memberi motivasi, ya, dorongan. Man sabara dzafira. Siapa yang bersabar dia akan dapat keberuntungan yang besar. Dan memang iya, tidak bertentangan dengan syariat, memang demikian. Bahkan Allah pun yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, akan memberikan balasan yang sempurna kepada orang-orang yang bersabar. Ya, jadi penting. Kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan walau anna sabra kana minar rijal kana kariman. Kalau seandainya kesabaran ini berwujud manusia, berwujud orang, maka dia menjadi orang yang mulia. Karena dibutuhkan di mana-mana. Ya, dibutuhkan oleh semua orang. Sabar. Selanjutnya, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, dan pernyataannya ini dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ala inna as-sabra minal iman bimanzilati ar-ra'si minal jasad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kesabaran itu kedudukannya dalam iman seperti kedudukan kepala dalam jasad. Berarti menempati kedudukan yang sangat penting, ya kan? Karena dari jasad kita semua, dari jasad kita ini semuanya yang paling penting adalah kepala. Ya. Fa idza quti'a ar-ra'su badal jasad. Kalau seandainya kepala itu dipotong, maka jasad tidak akan berbentuk lagi, jelek. Ya kan? Demikian halnya dengan kesabaran. Kalau seandainya seseorang punya keimanan tapi tidak ada kesabaran, maka ini menjadi sesuatu yang tidak sempurna. Ya. Tsumma rafa'a sautahu, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, berkata dengan mengangkat suaranya, ala innahu la imana liman la sabara lahu. Ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada keimanan bagi siapa yang tidak punya kesabaran. Kalau dikaitkan dengan keimanan, berarti ini menjadi sesuatu yang sangat vital, sangat penting. Ya. Kemudian ada lagi pernyataan lainnya tentang masalah kesabaran, antara lain dari Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi mengatakan, "Ma min 'abdin wahaballahu lahu sabran 'alal adza wa sabran 'alal bala wa sabran 'alal masa'ibi illa wa qad utiya afdalu ma utiya ahadun ba'dal imani billah." Tidak ada seorang pun yang diberikan oleh Allah kesabaran dalam menghadapi gangguan, kesabaran dalam menghadapi ujian, kesabaran dalam menghadapi musibah, melainkan telah diberikan kepadanya sesuatu yang paling utama setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang punya kesabaran, mampu bersabar menghadapi gangguan, menghadapi ujian, menghadapi musibah, maka sesungguhnya ia telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang paling baik, sesuatu yang paling utama setelah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kesabaran, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adalah tangga pertama, ya, yang harus dilalui khususnya oleh para mudarris, muallim, da'i ilallahi azza wa jalla. Ya. Jadi sekali lagi, kesabaran adalah merupakan tangga pertama yang harus dilalui oleh para mudarris, muallim, dan da'i ilallahi azza wa jal. Kenapa dinyatakan tangga pertama? Karena ta'lim, tadris, dakwah ilallahi azza wa jal itu membutuhkan kesabaran. Ya. Banyak godaannya, banyak hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh jiwa. Karenanya butuh kesabaran. Siapa yang berhasil menaiki tangga kesabaran, melewati tangga kesabaran, nanti akan sampai pada tangga yang disebut dengan keridhaan. Seseorang tidak akan langsung bisa rela, bisa ridho menghadapi segala hal kalau sebelumnya dia tidak memiliki kesabaran. Setelah kesabaran, baru dia akan bisa rela. Baru dia akan bisa ridho dengan segala hal yang didapatkannya. Ya. Karena kesulitan menjadi sesuatu yang harus ada memang dalam mengajar, dalam dakwah ilallahi azza wa jal. Makanya butuh kerjasama, butuh ta'awun. Ya. Butuh kerjasama, butuh ta'awun, dan butuh kesabaran dalam menghadapinya. Sudah lewat ya? Baik. Tidak apa-apa, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya bagi ikhwah sekalian. Jika ada kesalahan, maka itu lantaran kebodohan saya pribadi, ya, mohon untuk dimaafkan. Apabila ada kebenaran, maka itu semata-mata datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.